Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin darbad. Baik, kita merujuk yang telah lalu dari kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat sunnah atau salat witir. Baik, kalau salat witirnya satu rakaat, Ibnu Umar. Bagaimana tata caranya? Ada berapa cara kalau satu rakaat? Masaan, boleh salat witir satu rakaat? Tidak boleh. Baik. Abu Zikro, boleh? Tidak boleh. Kalau tidak mepet, ya, maksudnya waktunya masih longgar tapi udah capek sekali. Boleh? Boleh. Berubah ijtihadnya tadi. Ada berapa caranya kalau sholat witirnya satu rakaat? Hanya satu cara. Ayo, gimana caranya? Baik, setelah sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Baik, Hasan. Mas Darul belakangnya. Baik. Darul ya namanya. Nah, Darul apa? Rasanya Darul apa namanya? Baik. Berikutnya, setelah satu rakaat, berapa lagi salat witir? Tiga. Anda berapa cara kalau tiga rakaat? Ada berapa? Ya, antum ingat saja. Ada berapa? Ada dua. Caranya? Dua rakaat, kemudian salam, kemudian setelah itu satu rakaat salam. Itu cara yang keberapa itu? Cara pertama. Cara kedua? Tiga rakaat langsung atau ada tasyahud awalnya? Tidak ada. Baik. Jadi tiga rakaat langsung, kemudian setelah itu duduk tasyahud, kemudian salam. Ya, sudah kita lewati keterangan terkait dengan ini. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini, beliau menyebutkan cara yang ketiga, yakni duduk tasyahud. Ada dua tasyahud, ya, seperti salat maghrib. Biasanya ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Imam Hakim, sahihkan hadisnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dia menyatakan la tutiru bi salatin tushabbihu bi salatil maghrib. Jangan kalian melakukan salat witir dengan tiga rakaat yang kalian serupakan dengan salat maghrib. Ya, yang serupa dengan salat maghrib, yakni ada berapa tasyahud? Ada dua. Baik. Kemudian Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf. Berikutnya berapa rakaat setelah tiga? Lewitin. Lima. Yang lima rakaat ada berapa cara? ada satu, ya, ada satu cara. Bagaimana caranya? Berapa tasyahudnya? Tasyahudnya berapa? Dua. Yang lima rakaat tasyahudnya berapa? Rakaat salam. Iya, jawabannya begitu. Kemudian setelah itu nambah satu. Abu Hasna, yang lima rakaat salamnya gitu. Pada rokat keberapa tasyahudnya? Rokat pertama atau kedua? Iya, satu tasyahud saja. Tapi pada rokat keberapa itu? Rokat pertama. Terjebak gitu. Biasanya kan tasyahud itu di rokat terakhir ya. Baik, pada rakaat terakhir. Ada cara lain, Mas Syahrul? Yang lima rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam, ya. Dasarnya yang membolehkan ini. Oh, empat rakaat salam. Nanti rarat. Yang betul yang mana? Empat rakaat salam, Pak? Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Bayat? Betul semua. Empat rakaat, kemudian salam, kemudian tambah satu rakaat. Hikmah sudah hadir waktu itu? Belum. Baihaqi. Betul. Kemudian, kemudian, yang tadi yang empat rakaat terus salam tambah satu rakaat, Baik. Disebutkan pada pertemuan kemarin cara yang terakhir tadi empat rakaat, tasyahud, empat rakaat terus berdiri. Empat rakaat tasyahud tambah satu rakaat. Begitu Khalid? Tidak, ya. Untuk lima rakaat ini tanpa tasyahud awal, langsung lima rakaat kemudian duduk tasyahud. Kemudian selain itu, ini dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, kemudian ditambah satu rakaat. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, yang sudah kita lewati, salatul lail masna masna. Berikutnya tujuh rakaat. Betul ya? Boleh salat witir tujuh rakaat? Boleh. Dasarnya tujuh rakaat boleh. Dalil boleh hanya tujuh rakaat. Abu Hurairah atau Abu Ayyub. Sudah kita lewati. Abu Ayyub, ya. Baik, caranya yang tujuh rakaat. Apa? 7 rakaat. Melakukan tasyahud. Jadi ada berapa tasyahud? Ada 2 tasyahud. Cara yang pertama dengan yakni duduk tasyahud awal setelah menyelesaikan rakaat yang ke-6. Ya, kemudian setelah itu berdiri lagi. Ya, berdiri kemudian tasyahud. Ayo menyelesaikan rakaat yang ke-7, kemudian duduk tasyahud, kemudian setelah itu salam. Cara lain? Dua-dua tasyahud. Baik. Ja'far, berapa lagi? 8 rakaat. Ada salat witir 8 rakaat? Ah, 9. Ayo, tenang. Caranya? Ada satu lagi. Tidak salam ya. Saya tidak salam. Rakaat 8. Tidak. Berarti ada 2 tasyahud. Ya. Berikutnya cara yang lainnya. Dua, saya pesan. Fahri, berikutnya berapa rakaat? 9. Tadi sudah. Setelah 9. 11. Yang 11 caranya bagaimana? Dua rakaat. Ini pelajaran yang sudah kita lewati pada kesempatan pertemuan yang lalu. Tapi kita masuk keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, inna Aisyata addat ma'al witri sunnat al-fajri fi hadal hadithi. Pada hadith ini, ya, sebagaimana pada matan hadith ini, Aisyah menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khams. Dari 13 rakaat tersebut beliau melaksanakan salat witirnya 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk ini untuk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Nah, kata Al-Imam Sa'di, sebagian ulama menyatakan inna Aisyata addat ma'al witri sunnatal fajri fi hadal hadis. Di hadis ini Aisyah menghitung bersamaan dengan witirnya sunnatul fajr, ya, salat sunnah fajar, ya, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 13, ya, 13 karena ditambah dengan salat sunnah fajar. Baik. Dan tentu kita masih ingat, ya, riwayat Aisyah menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazadu atau ma zada, ya, an ihda 10 rak'atan la fi Ramadan wa la fi ghairihi. Beliau tidak menambah dari 11 rakaat Ya, yakni dari sholat malam, tidak di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Sementara di sini, ya, disebutkan bahwa beliau sholat malam di sini 13 rakaat. Ya, 5 rakaat darinya, ya, beliau sholat witir. 5 rakaat dari 13 itu. Ya, sementara tadi, ya, telah disebutkan bahwa beliau tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa di sini, ya, pendapat sebagian ulama bahwa Aisyah memasukkan salat sunnah fajar berapa rakaat? 2 rakaat, ya, bersama dengan salat witirnya ini, bersama dengan salat malamnya ini sehingga menjadi 13. Kemudian waqila innaha addat rak'ataini kana yusallihima ba'da al-faragi min al-witri jalisan. Ada juga di kalangan ulama yang berpendapat bahwa Aisyah memasukkan, ya, menghitung dan memasukkan 2 rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari witir yang beliau laksanakan dalam keadaan sambil duduk. Ini sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah juga, bahwa beliau setelah witir beliau salat 2 rakaat yang itu masih dilakukan di malam hari, ini belum terbit fajar. Ya, 2 rakaat yang beliau laksanakan dalam keadaan duduk, kemudian ketika hendak ruku beliau berdiri. Ya, berdiri untuk melaksanakan ruku. Sehingga dari sini dengan memperhitungkan 2 rakaat yang dilaksanakan sambil duduk tersebut, ya, menjadi berapa? Menjadi 13. Baik, kita lihat pendapat Al-Imam As-Sa'di sendiri. Kata beliau, wala hajata ila hadhihi ta'wil. Sesungguhnya, ya, tidak butuh kepada ta'wilan-ta'wilan ini, penafsiran-penafsiran ini. Ta'wil di sini maknanya tafsir, ya, penjelasan. Adapun ta'wil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah, ya, hakikatnya apa? Ya, tahrif, penyimpangan dari makna yang sesungguhnya. Kata beliau, wala hajata ila hadhihi ta'wil, ya, tidak ada kebutuhan untuk dibawa kepada tafsiran-tafsiran ini. Fadzahiru, karena yang tampak, annahu kana yusalli famana raka'atin min qiyamil lail. Yang tampak di sini bahwa, ini dari hadis ini, hadis pada bab kita, ya, kan Aisyah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaatan. Beliau salat malam, ya, melaksanakan 13 rakaat. Kemudian Aisyah menyatakan yutiru min dalika bi khamsin. Dari 13 rakaat tersebut, ya, 5 rakaatnya untuk salat witir. Ayat kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, zahir dari hadis ini, ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat, ya, 8 rakaat dari qiyamul lailnya. Thumma yutiru bi khamsin yasruduha. Kemudian beliau melaksanakan salat witirnya dengan 5 rakaat yang beliau laksanakan langsung, yakni dengan satu kali salam. Ini yang zahir, yakni yang tampak, yang dari hadis Aisyah ini. Al-zahir maknanya ma yatabadaru ila dhihni. Ma yatabadaru ila dzihni. Ini sesuatu yang segera bisa dipahami oleh pikiran kita. Ya, itu makna dari zahir. Ya, bahasa kitanya yang tampak. Ya. Pada hadis ini kan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, salat malam 13 rakaat. 5 dari 13 ini beliau laksanakan salat witir, berarti sisanya berapa? 8 rakaat. Kemudian tatimmah ya, penyempurna dari penjelasan ini, kata beliau, la khilafa fi masyru'iyatil witri. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya salat witir. Walakin ikhtalafu, akan tapi para ulama berselisih pendapat, hal huwa wajibun au sunnatun muakkadatun. Perbedaan pendapat di kalangan mereka berkaitan apakah hukumnya ini wajib ataukah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Dari sini kita mengetahui juga bahwa istilah masyru' ya, itu tidak lepas dari dua kemungkinan ya. Pertama wajib, atau yang kedua sunnah ya, ini istilah masyru'. Adapun perkara yang mubah ini tidak masuk dalam perkara ya, istilah masyru'. Faqala ba'duhum wajibun, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Faqala ba'duhum wajibun ala hamalatil qur'ani faqat, sebagian yang lainnya menyatakan bahwa hukumnya wajib tetapi khusus bagi para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran ya, para hufal. Kata beliau, walakin as-sahiha, akan tapi yang benar, annahu sunnatun muakkadatun jiddan, bahwa hukumnya dari salat witir ini adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, artinya tidak sepatutnya ditinggalkan. Dan ini berlaku secara umum, tidak hanya ya untuk mereka para penghafal Al-Quran. Kenapa tidak dihukumi wajib? Li'annahu lam ya'mur bihi sallallahu alaihi wasallam man sa'alahu anil fara'id. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dengan salat witir ini ya, kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang al-fara'id, yakni salat-salat yang wajib. Nabi tidak menyebutkan ya di dalamnya salat witir. Seandainya ini perkaranya wajib, ini saya akan disebutkan di sini. Walihada lamma sa'alahu al-A'rabi. Oleh karena itu ketika ada seorang Arab pedalaman, Arab Badui, ya, bertanya kepada beliau, ثم أخبره, yani menanyakan tentang apa-apa yang wajib baginya, ثم أخبره عن الفرائض, maka ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya tentang perkara apa saja dari salat-salat yang wajib baginya ya, tidak disebutkan padanya salat witir. Falamma walla, ketika orang ini berpaling dan dia menyatakan ya, jadi ketika berpaling, qala, dia menyatakan setelah mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, dia bersumpah, wallahi la azidu ala hada wa la anqus, demi Allah aku tidak akan menambah dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ya mengurangi darinya. Artinya mencukupkan dengan melaksanakan apa-apa yang disebutkan dari perkara yang wajib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari jawaban dari A'rabi tadi, aflahar rajulu in sadaqa. Baik, ya. Orang itu akan meraih falah, yakni kebahagiaan, jika dia jujur dengan ucapannya tersebut. Yakni dia benar-benar menjaga perkara-perkara yang wajib, ya, tidak menambah dari perkara yang sunnah. Menunjukkan dari sini pula bahwa seseorang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib, menjauhi perkara-perkara yang haram, ya, seandainya pun dia tidak menambah dengan perkara yang sunnah dari amalan-amalan salih, dia termasuk orang yang berbahagia. Ya, karena dia tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan ashabul yamin atau al-muqtasidun. Ya. Dan tentu ya, keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh, ya, dibandingkan orang-orang yang disilakan sabiquna bil khairat, ya, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam amalan kebaikan. Kata beliau selanjutnya, hadis ini, ya, yakni tentang Arabi tadi, muttafaqun alaih. Kata Ali bin Sa'di, walam ya'murhu bil witr. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan si penanya tadi untuk melaksanakan salat witir. Fahuwa sunnatun muakkadatun la yanbaghi tarkuha. Sehingga dengan demikian, salat witir ini merupakan sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Nah, bahkan ya, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan hadir, yakni di tempat, ya, demikian pula safar, tidak meninggalkan salat witir ini. Sementara salat-salat rawatib, yakni sunnah rawatib, pada saat safar beliau tidak melaksanakannya, ya, kecuali salat qabliyah subuh. Ya, dari sini menunjukkan sekali lagi, ya, bahwa perkara salat sunnah witir ini sangat ditekankan untuk dilaksanakan, meskipun hukumnya tidak wajib. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, man dawama ala tarkil witri fahuwa rajulun saw yanbaghi an la tuqbala shahadatuhu. Kata al-imam Ahmad, yang disebutkan, dinukilkan oleh Imam Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni, kata Imam Ahmad, man dawama ala tarkil witr, siapa yang terus menerus meninggalkan salat witir, ya, tidurnya bablas terus, ya, sampai subuh begitu, ya, fahuwa rajulun saw, maka dia orang yang jelek, ya, bukan orang yang baik. Yang bagi an la tuqbala syahadatuhu, yang sepantasnya persaksiannya tidak diterima. Ya, persaksian orang yang terus-menerus meninggalkan salat witir tidak pantas untuk diterima. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ai li anna dzalika, karena sungguhnya yang demikian, yusqitu adalatahu, menggugurkan keadilan dia. Bukan orang yang seperti ini, bukan seorang yang adil. Karena persyaratan seorang syahid, seorang yang menjadi saksi harus adil. Baik. Jadi demikian, ya, para ulama memandang tentang bagaimana penting dari kedudukan salat witir ini. Sampai-sampai orang yang terus-menerus meninggalkan salat witir enggak pantas untuk dijadikan sebagai saksi. Persamaan kita mendapati berapa banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan saksi yang orang saja salat salat yang wajib saja sering bolongnya, ya seperti itu. Kemudian kata beliau selanjutnya, tanbih, catatan. Warada, yaitu telah datang hadis, innallaha witrun yuhibbul witr. Hadisnya muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala witr, ini zat yang esa, tunggal. Yuhibbul witr. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai witr, yakni bilangan yang ganjil. Ya. Yang tidak bisa dibagi dua istilahnya. Falihada istahabba al-witr fi an-nawafil. Wajib antakun al-faraidu witran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan yang ganjil pada an-nawafil, amalan-amalan sunnah, ya terkhusus salat-salat sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk al-faraid, yakni salat-salat yang wajib, ya, witr. Demikian juga bilangannya witir, yakni keseluruhan dari salat yang wajib, ya, jika dikumpulkan itu ganjil. Kata beliau, fal maghribu witrun nahar. Sehingga salat maghrib itu adalah, ya, witirnya di siang, karena itu adalah awal waktu malam. Dan bilangan salat maghrib witir. Wahiyya witrul fa'id, di mana salat maghrib ini witirnya dari salat-salat wajib. Lianna salawati kullaha syar'un illa al-maghriba. Karena salat-salat yang wajib seluruhnya, ya, itu genap kecuali salat maghrib. Ya, subuh genap, zuhur juga genap, asar genap, isya genap kecuali salat maghrib. Faida jumi'at as-salawatu, faida jumi'at as-salawatu kanat 17 rak'atan wa hiya witrun. Jika dikumpulkan seluruhnya, salat-salat wajib itu ada 17 rakaat dan ini bilangan ganjil. Kemudian kata beliau, wa aglabus syara'i witrun. Dan mayoritas dari syariat-syariat yang lainnya, ya, selain salat, itu juga bilangannya ganjil. Keumuman mayoritas dari salat, dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bilangannya ganjil. Beliau contohkan fattawaru witrun. Tawaf itu ganjil. Ya, hidayat berapa putaran tawaf? 7. 7 atau 3? 7. Baik. Jadi tawaf, ya, bilangannya ganjil, 7 putaran. Kemudian wasa'yu witrun, ya, sa'i, ya, juga bilangannya ganjil. Berapa putaran? 7. Dimulai dari Safa, kemudian Marwah. Itu dihitung setengah apa satu? Satu, ya, jadi satu, ya, Safa ke Marwah satu, dari Marwah ke Safa hitung satu. Demikian nanti berakhirnya di mana? Di Marwah. Baik. Kemudian warramyu, ya, witrun. Demikian juga, ya, melempar jamarat juga ganjil hitungannya. Ja'far, berapa lemparan? 7. Kemudian wassalawatu witrun farduha wa nafluha. Demikian pula salat yang wajibnya maupun yang sunnahnya witir. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, diulang kembali beliau untuk penegasan di sini. Fa innallaha yuhibbu an yuta'abbada lahu bisifatihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai untuk dia diibadahi dengan sifat-sifatnya, ya, dengan sifat-sifatnya. Ya, di mana di antara sifat-sifat Allah adalah kemahaesaan, kemahatunggalannya. Qul huwallahu ahad. fahuwa alaihim alimun yuhibbul ulama. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan makhluk-makhluk-Nya, alim, ya, Maha mengetahui, yuhibbul ulama, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Rahimun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, yuhibbur ruhama, dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Ya, datang pada hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang, ya, dicintai oleh ar-rahman, zat yang Maha penyayang, maka hendaklah kalian mencintai, menyayangi, ya, yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan disayangi dengan oleh zat yang ada di atas langit. Kemudian saburun yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha sabar, mencintai orang-orang yang memiliki sifat sabar. Afuwun, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf, yuhibbul afin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemaaf, ya, bukan orang-orang yang pendendam. Witrun yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai, ya, bilangan yang witir dalam, ya, ibadah-ibadahnya. Ila ghairi dzalik, ya, hingga perkara-perkara yang lainnya yang tidak cukup untuk disebutkan di sini, dan ini akhir dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di pada bab al-witr. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.